Oke, sugeng siang Mas Tejo. Ya. Ngaturaken sugeng siang kanjuk dumateng Bapak Ibu para tamu sedaya, nderek sowan menika wonten dalemipun Bapak Jarwo. Pak Jarwo, ya, kagungan gati nopo dek tamu nganti ompol-ompolan kaya ngene, Mas? Ora neng sing ngompol kok nduk tamune iki. Lho tegese akeh banget ngono lho. Ora ompol-ompolan iki. Lah nek akeh banget kok dosuk-sukan kok ompol-ompolan. Ngene semen ki ompol-ompolan ngono lho. Tamune kok sok-sokan. Oh, sok-sokan. Makanya Bapak Ibu tamu sambil lenggah, kita suguhi oleh-oleh khas Gunung Kidul. Apa kuwi? Tiwul Gunung Kidul. Kersa nggih Pak Bu nggih. Nek kalau kula ndak Gunung Kidul bisa menikmati tiwul. Kaya ngapa to tiwule Mbak Uut? Oh. Enak. Kenek tiwule Mbak Uut pulen ku ora mergo tiwule. Lha apa? Ora mergo gapleke. Mergo kukusane. Kukusane piye? Sing gatange lho. Apik. Mas siapa ya Mas ya? Tiwul Gunung Kidul. Katur dulur-dulur saya monggo dados putar musiknya Mas Bro. Sesarengan campur sari pendopo Kang Tejo. Mbak Uut, halo. Ngerti gajah? Ngerti. Gajah nggih. Kada Pak Jarwo nggih. Jadi bisa memperkenalkan kuliner Gunung Kidul di seluruh dunia. Sumur, lo, ya.